Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Umaril Khattab ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung melalui gelombang 1476 AM di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadul Mustaghfirin yang pada sesi kedua siang tadi kita sudah selesai membahas pasal keempat, yaitu istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat dan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Sekarang kita masuki pasal kelima, mencakup beberapa poin. Poin pertama, istighfar dari dominasi syirik terhadap jiwa kita atau pengaruh syirik terhadap jiwa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dabibin namal." Syirik di kalangan kalian lebih samar atau lebih tersembunyi daripada semut hitam. Hadis ini bisa kita temukan di dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dalam hadis lain berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, kaifa nanju minhu wa huwa akhfa min dabibin nama?" Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat dari syirik padahal dia lebih tersembunyi daripada semut hitam? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'allimuka kalimatan idza qultaha najauta min diqqiha wa jilliha. Qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Aku akan ajarkan kepadamu satu kalimat. Bila engkau membaca kalimat ini, engkau akan selamat baik dari syirik yang kecilnya ataupun yang besarnya. Yaitu katakanlah, "Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, an usyrika bika, dari menyekutukan engkau, wa ana a'lamu, padahal saya mengetahuinya, wa astaghfiruka lima a'lamu, lima la a'lamu, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui." Inilah doa apabila kita khawatir didominasi, dipengaruhi syirik tanpa kita sadari. Doanya tadi, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Ar-riya'u kulluha syirkun." Riya itu seluruhnya syirik. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan olehmu hai Muhammad, hanyalah aku ini manusia biasa seperti kalian, cuma diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Maka siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maknanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ay kama annahu ilahu wahid wa la ilaha siwah, fakadhalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdah, fakama tafarrada bil uluhiyah yajibu an fakama tufarradu bil uluhiyah yajibu an yutafarrada bil ubudiyah. Fal amalu shalih wal khalihu minar riya. Maknanya sebagaimana dia ilah yang satu yang esa, tidak ada ilah lain selain dia, maka seperti itu pula hendaklah ibadah itu hanya ditujukan kepada dia semata-mata. Maka sebagaimana dia diesakan dalam hal al-uluhiyah, maka dia pun wajib diesakan dalam hal ubudiyah. Dia diesakan dalam hal uluhiyah, maknanya dia satu-satunya sesembahan. Maka wajib penyembahan hanya kepada dia. Maka amal soleh adalah amal yang kosong dari riya, amal yang tidak disertai dengan riya. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah Allahumma ij'al amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Kata Umar, ya Allah, jadikan amalku seluruhnya merupakan amal soleh, dan jadikan amalku hanya kepadamu secara murni, secara ikhlas, dan jangan engkau jadikan sedikit pun amalku untuk seorang pun di dalamnya, untuk selain Allah, maksudnya untuk makhluk. Oleh karena itu syirik di dalam ibadah bisa membatalkan pahala amalan dan menyebabkan dia disiksa. Sekalipun kalau amal tersebut umpamanya amalan yang wajib, maka disebutkan ingkanal amalu wajiban. Wa qad yu'aqabu 'alaihi in kana al-'amalu wajiban. Jadi orang yang melakukan ibadah dengan riya akan diazab atau disiksa sekalipun amalan yang dilakukan tersebut amalan wajib. Contoh salat. Salat kan amalan wajib ya. Tapi kalau salat itu dilakukan dengan riya, orang yang melakukannya akan diazab. Ayatnya kita tahu semua, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim saun walladzina hum yuraun. Jadi celaka orang yang salat. Wail itu lembah di dalam neraka. Yaitu orang yang sahun dalam salatnya dan juga riya. Maka orang yang melakukan kewajiban tapi riya, fa innahu yunziluhum manzilatan man lam ya'mal. fayu'abu ala tarkil amr, fa inna Allah subhanahu innama amara bi ibadatihi ibadatan khalisah. Orang yang seperti itu, ya, dia sama saja dengan orang yang tidak beramal. Orang yang mengamalkan kewajiban tapi riya, sama kedudukannya dengan kedudukan orang yang tidak beramal. Dia dicela karena meninggalkan perintah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang ikhlas. Jadi bukan sekedar memerintahkan ibadah semata-mata, tapi memerintahkan ibadah secara ikhlas. Jadi yang diperintahkan itu ibadah yang ikhlas. Jadi kalau ibadah tapi tidak ikhlas, sama saja dengan tidak melaksanakan perintah. Allah berfirman dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Maka siapa yang tidak ikhlas karena Allah dalam ibadahnya, berarti dia tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, bahkan dia mengerjakan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Dia mengerjakan sesuatu amalan yang tidak diperintahkan. Amalan apa itu? Ibadah tapi teikhlas, itu kan tidak diperintahkan. Yang diperintahkannya ibadah bari jeung ikhlas. Ibadah tapi ikhlas. Kalau ibadah tidak ikhlas, itu adalah perbuatan yang tidak diperintahkan. Maka tidak sah ibadahnya dan tidak diterima ibadah itu dari orang tersebut. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana agna syurakai ani syirki, faman amila amalan asyraka bihi ma'i ghairi fahuwa lilladzi asyraka bihi wa ana minhu bari. Aku adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan serikat. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan dan dia menyekutukan aku dengan yang lainnya dalam amalan itu, maka amalan itu untuk sekutuku dan aku berlepas diri dari amalan itu. Jadi tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Inilah poin pertama tentang istighfar dari perbuatan syirik. Karena syirik itu sangat samar, lebih samar daripada semut hitam. Dalam riwayat lain, lebih samar dari semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam hari yang gelap. Pada malam hari, jangankan semut hitam, gajah putih pun gak akan kelihatan gitu ya. Ini semut hitam berada di atas batu hitam siang hari, ini gak kelihatan kalau gak ditelek-telek banget gitu ya. Apalagi pada malam hari. Jadi samar dan lebih samar lagi daripada itu. Kedua, istighfar bagi orang-orang yang bersin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, idza atasa ahadukum faqila lahu yarhamukallah yaqul yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Hadis ini sahih sanadnya, diriwayatkan Imam Al-Muwatta dan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu didoakan oleh orang lain dengan doa yarhamukallah, dia sendiri mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lalu didoakan oleh orang lain yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Maka dia harus menjawab lagi yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. itu boleh. Hadisnya sahih, riwayat Al-Baihaqi dan Imam Malik. Boleh juga dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini doa boleh kita hafal dan kita baca. Yarhamunallah, semoga Allah merahmati kita semua, wa iyyakum dan kalian. Wa yaghfirullahu lana wa lakum, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada kami dan kepada kalian. Ketiga, istighfar ketika memeluk Islam. Bagi orang yang baru masuk Islam, mualaf, tadinya kafir, dapat hidayah, lalu masuk Islam, dia diperintahkan untuk berdoa dengan doa yang istinya istighfar atau minta ampun. Sebuah riwayat dari Tariq bin Asjam al-Asja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ar-rajulu idza aslama allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amara ayad wa bihadhil kalimat Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kata Tariq al-Asja'i adalah seorang laki-laki, apabila dia masuk Islam, Nabi SAW mengajarkan sholat kepada orang itu, lalu memerintahkan agar orang itu berdoa dengan kalimat berikut ini: Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Ini istighfar ya. Warhamni dan rahmati aku. Wahdini, tunjuki aku. Wa'afini, sehatkan aku. Warzuqni, dan berikan aku rizki. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keempat, istighfar bagi orang yang tobat dari dosa besar. Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan hadis dari bapaknya. Siapa bapak Sulaiman bin Buraidah? Buraidah. Sebab Sulaiman bin Buraidah artinya Sulaiman putra Buraidah. Siapa bapaknya Sulaiman? Ya, Buraidah. Buraidah berkata, ja'a Ma'iz bin Malik ilan Nabi SAW. Ada seorang laki-laki namanya Ma'iz bin Malik. Dia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah tahhirni, wahai Rasulullah sucikan aku. Kata Nabi SAW, waihaka irji fastagfirillah wa tub ilaih. Celaka engkau, kamu kembali pulang, beristighfarlah engkau kepada Allah dan bertobatlah engkau kepadanya. Qala, kata Buraidah, faraja'a ghairu ba'idin thumma ja'a. Dia kembali tapi tidak terlalu jauh. Kemudian dia datang lagi. Lalu berkata, ya Rasulullah tahhirni, wahai Rasulullah sucikan aku. Berkata lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, waihaka irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Celaka engkau, pulang engkau, minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah engkau kepadanya. Qala, kata Buraidah, faraja ghairu ba'id thumma ja'a. Dia kembali tapi enggak jauh. Terus datang lagi. Keberapa kali ini? Ketiga kali. Dia berkata, ya Rasulullah tahhirni, wahai Rasulullah sucikan aku. Nabi menjawab seperti jawaban yang tadi. Suruh pulang, suruh istighfar, dan suruh apa? Tobat. Sudah tiga kali kan? Hatta idza kanatir rabi'ah qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia datang lagi yang keempat kalinya, Rasul bertanya, fima utahhiruka, dari apa aku harus mensucikanmu? Jadi minta disucikan kan sampai empat kali. Disucikan dari apa atuh? Menikekeh-kekeh teing, gitu bahasa orang namanya. Kok ngeyel amat sih, dari apa? dia menjawab minaz zina, dari zina. Oh, ternyata dia itu sudah melakukan perbuatan zina wal iyadzu billah. Makanya pantas minta dibersihkan, minta disucikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Abihi junun?" Apa dia gila? Gitu ya. Fa akhbara annahu laisa bimajnun. Lalu orang-orang pun mengabarkan, lalu dia pun bilang bahwa dia tidak gila. Lalu kata Nabi, "Asyariba khamran?" Apakah dia sudah minum khamr, mabuk? Kayaknya nih ngomongnya tuh ngaco gitu ya. Faqama rajulun fastankahahu falam yajid minhu riha khamr. Ada seorang sahabat yang berdiri lalu nyamperkeun lalu mengendus. Maka orang ini tidak tercium bau khamr dari mulutnya. Kan kalau orang habis minum khamr ada bau alkohol mungkin ya. Saya sendiri enggak tahu bau alkohol kayak gimana tuh. Lalu dia laporan orang itu, tidak tercium bau alkohol. Faqala Rasul Sosam, "Azanaita?" Lalu Nabi bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu telah berzina?" Dia menjawab, "Na'am." Waliyadzubillah. Lalu Nabi memerintahkan agar orang itu dirajam. Berarti orang ini muhsan. Muhsan itu artinya pernah menikah, mungkin masih punya istri atau duda gitu, sudah cerai atau mungkin mati istrinya. Yang jelas dia pernah menikah. Makanya dirajam. Sebab kalau orang ini masih lajang, belum pernah menikah, maka hukumannya bukan dirajam tapi dijilid 100 kali. Dijilid itu bukan dibikin buku. Di apa? Pecut, cambuk. Allah berfirman, "Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma miata jaldah." Dan wanita pezina serta laki-laki pezina, jilid, cambuk kedua-duanya masing-masing 100 kali. Jadi sebelum 100 kali hajar aja, walaupun menjerit-jerit, gogoakan gitu ya, terus aja sampai 100 kali. Dan cambukan 100 kali itu menghapus dosanya. Gak boleh kita ada rasa kasihan, aduh kasihan, janganlah, dua kali aja cukup. Gak boleh, harus 100 kali. Lalu para ulama ikhtilaf, bagaimana kalau belum 100 kali sudah mati? Atau bahkan orangnya lemah jantung, baru lihat pecut saja udah mati. Bagaimana yang harus dilakukan, apakah cukup atau terus? Sebagian ulama menyatakan tetap terus, walaupun sudah mati, untuk menghapuskan dosa dia akibat berzina. Walaupun sudah mati, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk menebus atau menghapus dosanya. Walaupun sudah mati, hajar saja terus, karena mayit masih bisa merasakan perlakuan orang yang masih hidup kepada jasadnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang menyakitinya setelah mati sama dengan menyakitinya setelah hidup. Semasa hidup. Makanya kalau mengurus jenazah atau memandikan, mengkafani, jangan-jangan mentang-mentang sudah mati ya sambil digebuk, sambil pecut, sambil cubit, enggak boleh. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini dirajam. Maka manusia terbagi kepada dua golongan. Segolongan menyatakan, laqad halaka laqad ahatat bihi khati'atuhu. Dia binasa, celaka gitu ya. Dia sudah diliputi oleh dosa dan kesalahan. Ini kelompok pertama tetap kekeh petekeh menyalahkan orang ini. Kelompok kedua menyatakan, ma taubata afdalu min taubati ma'iz, innahu ja'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu fi yadi thumma qala uqtulni fil hijarah. tidak ada tobat yang lebih afdol dari tobatnya Ma'iz. Ini kan orang ini namanya siapa? Ma'iz. Dia datang kepada Nabi, meletakkan tangannya di atas tangan Nabi, lalu berkata, bunuhlah saya dengan lemparan batu, yaitu dirajam. Jadi yang satu kelompok tetap menyalahkan, memvonis ini orang doraka di neraka gitu ya. Yang satu menyatakan, enggak, dia sudah tobat. Dan tidak ada tobat yang lebih utama dari tobat yang dilakukan oleh Ma'iz ini. Kalau enggak tobat mah dia ngada dempes wenya. Ngada dempes itu apa? Diem, enggak mau laporan gitu, takut dirajam gitu. Udah aman. Kan enggak ada yang tahu, cuma dia sama pasangannya gitu. Qala, berkata Buraidah, falabithu bidzalika yaumain aw thalatha ayyam. Tsumma jaa Rasul sallallahu alaihi wasallam wahum julusun fasallama wa jalasa. Fasallama tsumma jalasa. Setelah berlalu 2 atau 3 hari, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Saat itu para sahabat sedang duduk. Lalu Nabi menyampaikan salam, lalu beliau pun duduk, lalu berkata, istaghfiru lima'iz bin Malik. Minta ampunlah kalian, mintakanlah ampun oleh kalian untuk Ma'iz bin Malik. Coba beristighfar untuk Ma'iz, mintakan ampun bagi dia kepada Allah. Lalu berkatalah para sahabat, ghafarallahu lima'iz bin Malik, semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'athu. Ma'iz bin Malik ini sudah tobat dengan satu tobat yang apabila tobat tersebut dibagikan ke seluruh umat pasti mencukupi. Menunjukkan tobatnya dahsyat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, masih kata Buraidah, thumma ja'at imra'atun min ghamid min al-azad faqalat ya Rasulullah tahirni. Kemudian datang lagi seorang wanita dari Ghamid. Ghamid itu nama sebuah tempat, Ghamidiyah dia, makanya ada Syekh Ghamidi. Itu bukan nama orang tapi nama tempat dia berasal. Seperti Bukhari bukan nama orang, seperti An-Nawawi bukan nama orang, tapi berasal dari kata Nawa, nama desa, Bukhara dari Bakhara, Ghamidi dari Ghamid, nama sebuah tempat. Dia berkata, ya Rasulullah sucikan aku. Kayak tadi tuh, kayak siapa? Ma'iz. Apakah wanita itu pasangan Ma'iz tadi? Gak ada keterangan. Jangan dihubung-hubungkan. Oh, ini pasangannya nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihaki, irji fastaghfirillah wa tubi ilai." Celaka engkau. Pulang engkau, istighfarlah dan tobatlah kepada Allah. Kata wanita itu, "Araka turidu an turaddidani kama raddadta Ma'iz bin Malik?" Kata wanita ini, apakah engkau, aku melihat engkau ini menginginkan aku bolak-balik seperti bolak-baliknya Ma'iz bin Malik. Oh, wanita ini tahu kasus Ma'iz bin Malik. Kan bolak-baliknya sampai berapa kali tadi itu? 4 kali, mungkin sudah dekok itu. Bolak-balik dekok. Nah, apakah engkau juga menginginkan aku demikian? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa madzak?" Apa itu? Qalat innaha hubla minaz zina. Lalu dikatakan bahwa dia sedang hamil hasil zina. Kata Nabi, "Anti, apakah benar kamu demikian?" Qalat na'am, ya, dia menjawab. Gentleman ya. Saking apa? Takut terhadap azab akibat perbuatannya dan ingin dihapuskan dosa dari berzinahnya tersebut. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tadai ma fi batnik, nanti jangan sekarang. Nanti dilakukan setelah engkau melahirkan anak yang ada di dalam perutmu tuh. Sebab kalau dirajam sekarang dia mati, anaknya pun mati, para anaknya tidak berdosa, yang dosa kan kedua orang tuanya. Anaknya bukan anak haram, yang haram adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua ibu bapaknya. Qala, kata Buraidah, fakallafa rajulun minal ansar hatta wada'at. Lalu dia dipelihara oleh salah seorang laki-laki bangsa Ansar sampai dia melahirkan. Lalu datang lagi kepada Nabi bangsa Ansar yang mengasuh atau mengurus dia. Orang ini berkata, qad wada'atil ghamidiyah, wanita ghamidiyah itu sudah melahirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan la narjamuha wa nada'u waladaha as-saghir laisa lahu mayurdi'uhu. Kalau begitu kita enggak boleh merajam dia sekarang. Kita biarkan saja anaknya yang masih kecil menyusui. Menyusu, bukan menyusui. Karena tidak ada yang menyusuinya, gitu kan? Kalau di ibunya dibunuh, anaknya nanti kelaparan. Faqala rajulun minal ansar, faqala ila ridaihi, ya Nabi Allah, farajamaha. Ilayya ridauhu, ya Nabi Allah, sudah. Tanggung jawab menyusunya itu tanggung jawab aku, ya Rasulullah. Nanti dia akan mencarikan wanita yang bisa menyusukannya. Lalu Nabi pun kemudian merajam wanita ini. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, Nawawi juga bukan nama, tapi nisbat kepada tempat desa namanya Nawa. Kata Imam An-Nawawi, hadza dalilun ala annal hadda yukaffiru dzam. Hadis ini menjadi dalil bahwa hukuman menjadi penghapus dosa. Hukuman yang Allah tetapkan umpam potong tangan bagi pencuri, itu menghapus dosa mencurinya, gak akan diadab lagi di akhirat. Suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, pokoknya udah, dia terhapus dosanya. Rajam atau cambuk 100 kali bagi gadis dan lajang, bagi bujang dan lajang, itu menghapus dosa dari perbuatan zinahnya sehingga nanti dia tidak akan dihukum lagi di akhirat nanti. Asal hukumannya adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Adapun kalau hukumannya bukan hukuman yang ditetapkan oleh Allah, umpama mencuri dipukuli sampai babak belur atau dipenjara 3 bulan sudah, itu tidak akan menghapus dosa dia. Tetap dosanya, walaupun hukumannya ada berupa penjara 3 bulan. Hanya nyopet gitu kan, kena ketangkap babak belur, masuk penjara 3 bulan. Di penjara dia gaul dengan bangsat. Keluar dari penjara enggak bangsat dia. Tadinya nyopet. Kena lagi hukuman 6 bulan. Di penjara gaul dengan garong. Keluar dari penjara jadi garong dia. Dapat lagi hukuman 1 tahun. Di penjara gaul dengan koruptor. Keluar dari penjara dia gak bisa korupsi. Kenapa? Dah, untuk menjadi koruptor harus menjadi pejabat dulu. Masa baru keluar dari penjara diangkat jadi pejabat? Gak mungkin lah. Mau sih korupsinya dia, tapi gak bisa, gak ada lahan. Melamar jadi bendahara di partai, gak akan diterima. Melamar jadi direktur keuangan di perusahaan biar bisa korupsi, ditolak. Jadi Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini menjadi dalil bahwa hukuman bisa menghapus dosa. Lalu berkata beliau dalam syarah hadis ini, wa fi hadzal hadithi dalilun ala suquti ithmil ma'asil kaba'ir bitaubah wahwa ijma'ul muslimin illa ma qaddamnahu an Ibn Abbas fi taubatil qatil khasatan wallahu alam. Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang gugurnya dosa kemaksiatan dan dosa besar dengan tobat. Dan ini sudah menjadi ijma' kaum muslimin. Maiz tadi tobat dari zinahnya dan siap dihukum. Wanita tadi juga tobat dari zinahnya dan siap dihukum dan sudah dilaksanakan hukuman kepada kedua-duanya, dirajam. Inilah taubat atau istighfarnya orang yang bertobat dari dosa besar. Kelima, istighfar dalam hal meruqyah. Ruqyah itu apa? Menjampe-jampe orang yang sakit atau orang yang terkena sihir atau orang yang terkena gangguan jin. Salah satu isi ruqyahnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dari Abu Darda radhiyallahu an, idashtaka ahadu minkum awistaka akhun lahu falyakul rabbanallah alladhi fis sama taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ard ighfir lana khubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadal waj'i. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian ada keluhan sakit atau saudaranya mengeluh karena sakit, maka hendaklah baca doa berikut ini. Ini ruqyah ya. Rabbana Rabbunallahu alladhi fis sama, Rabb kami adalah yang ada di langit. Taqaddasa ismuka, maha suci namamu. Amruka fis sama'i wal ard, perintahmu ada di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama, ij'al rahmataka fil ard. Sebagaimana rahmatmu ada di langit, maka jadikan rahmatmu juga di bumi. Ighfir lana khubana wa khotoyana, ampuni bagi kami dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabb bagi orang-orang yang baik. Angzil rahmatan min rahmatik, turunkan rahmatmu dari sekian banyak rahmatmu. Wasyifaan min syifaik, dan turunkan obat dari obat-obatmu. Ala hadzal waj'i, terhadap penyakit ini. Nah, ini ruqyah atau doa ketika kita meruqyah diri sendiri ketika sakit atau meruqyah orang lain ketika sakit. Ternyata salah satu isi doanya ighfir lana khubana wa khotoyana. Ada istighfarnya, ada mohon ampun atas dosa dan kesalahan-kesalahannya. Inilah poin yang kelima. Keenam, istighfar si tamu kepada si pribumi. Jadi tamu memohonkan ampun untuk pribumi yang ditamuinya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Basr radhiyallahu an, dia berkata, lamma nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala abi faqarabna ilaihi ta'aman wa watabahu faakala minha thumma utiya bitamr fakana ya'kuluha wa yulqi an-nawa baina asabihi thumma utiya bisharabin fasharibahu thumma nalahu alladhi an yamini qala faqala abi wa akhadha bilijami dabatihi ud'u Allah lana faqal Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kata Abdullah bin Basr, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu ke bapakku, maka kami menyajikan kepadanya makanan-makanan. Kemudian kami sodorkan kepada beliau. Kata orang Sunda mah diasongkeun gitu ya. Tidak, tek disimpan aja di meja, enggak. Nanti kan orang itu, tamu itu malu-malu kucing tuh, apalagi orang Sunda gitu ya. Lapar, kukurubukan, kabita ku eta makanan, tapi enggak disodorkan juga, cuma disimpan di atas meja. Silakan dicicipi, cuma ditunjukkan. Enggak, sudah kenyang. Padahal keroncongan ini perut. Ini ikhwan yang bukan orang Sunda harus paham ya, kalau ketamuan oleh orang Sunda jangan begitu cara menawarinya. Langsung ambil itu makanan, sodorkan, ayo ambil, ambil, ambil gitu. Kalau ada tukang bakso lewat, jangan ditawari, mau bakso enggak? Dijamin, enggak, masih kenyang, padahal keroncongan perutnya. Langsung panggil, bakso, 2 mangkok. Langsung sodorkan, nih, ambil, makan. Gitu. Karena mereka itu pemalu banget. Ini orang Sunda, saya enggak tahu selain orang Sunda ya. Sama, oh, sama juga katanya. Jadi disodorkan, lalu Nabi memakan dari makanan yang disodorkan itu. Kemudian setelah itu disajikan kurma, lalu disodorkan. Lalu beliau memakan kurma itu. Lalu disodorkan minuman, lalu beliau minum, kemudian mengambil yang di sebelah kanannya. Dan uraf setiap orang berbeda-beda itu. Kalau umpamanya di kita, ketika ada tamu, walaupun mau dikasih makan, sebelum dikasih makan itu kasih minum dulu, kue dulu, leput dulu ya. Setelah kenyang baru, ayo kita makan. Akhirnya makannya sedikit. Orang-orang berbeda-beda. Kemarin saya bertamu ke seorang penduduk Mekah. Ke rumahnya, diundang memang, dijemput di Masjidil Haram. Mengundang makan malam. Saya datang 23:30 malam ke rumahnya habis tarawih. Makan malamnya jam 3. Apa dulu? Ngobrol dulu. Ini haus, capek. Lalu pertama disajikan, bukan langsung makan atau minum. Disajikan dulu kurma dulu. Kurma yang manis. Ada rutab, ada kurma. Padahal haus, ingin minum. Kata dia, beginilah kebiasaan kami. Mau lucu, mau enggak, mau ditertawakan, enggak, silakan. Sebab saya kemarin waktu berkunjung ke rumah antum ditertawakan. Karena begitu kesini, kemarin sebelum Ramadan ya, Abu Khalid namanya. Kita suruh dia untuk ceramah, kita siapkan ini nih, bangku kecil di bawah. Itu bangku untuk apa? Untuk kitab gitu ya, untuk nalekem tuh gini nih, apa bahasa Indonesia nalekem tuh ya, bertelekan kemudian kitab untuk nulis. Begitu kita sediakan, gek langsung duduk di atas. Orang-orang kan ketawa gitu, saya juga ketawa. Saya bilang, Syekh, ini bukan untuk duduk, duduknya di sini. Oh, saya nggak tahu gitu ya. Lalu pas muhadharah dia ungkapkan sebelum ceramah bahwa adat di setiap tempat berbeda, dan saya tidak tahu adat di sini, makanya langsung saya tadi duduk di atas bangku. Untung bangkunya ini, coba kalau ini tanpa kursi, sigana mah ngalacat langsung ka dieu. Kurma dulu, setelah kurma baru air zam-zam. Setelah air zam-zam kemudian diberikan jus jeruk sama makanan kue yang manis. Karena ya haus ya lapar gitu ya. Sengaja dari maghrib gak buka, gak makan tuh. Cuma buka kurma sama air zam-zam di masjid sebab nanti kan akan diundang makan malam pada tarawih. Sengaja dikosongkan ini. Kebayang laparnya, ngeleper. Kurma habis banyak, dah lapar teanya. Apa namanya? Air zam-zam satu poci langsung dicicikan habis gitu. Ada ini lagi. Kemudian setelah itu jeruk, es jeruk sama kue yang manis. Ada dua kotak, satu untuk saya, satu untuk dia, langsung untuk saya habis. Kata dia, suka ini punya saya, ambil. Ambil. Setelah itu disajikan kopi Arab. Pahit, ini harus sama kurma. Jadi kurmanya kan manis, kurmanya digeger. Nah, waktu masih di mulut, didorong sama kopi-kopinya pahit, itunya manis, pas banget. Kue dua kotak gitu ya, kurma beberapa biji, kenyang. Setelah itu jam 3 baru datang sabaki penuh dengan bakakak opat siki kudua anin. Bakakak ayamnya bebadang, satu nampan berdua, ini sudah kenyang. Seperti itu urak. Nanti harus tahu nih kalau suatu saat diundang kayak gitu tuh. Hada min adatina, kata dia, ini kebiasaan kami dalam menjamu tamu seperti itu, yang mungkin berbeda dengan di antum. Iya, saya bilang berbeda memang. Jadi tadi Nabi SAW sudah makan, kemudian kurma, kemudian minum, kemudian setelah itu Nabi pamit. Berkatalah bapakku sambil memegang tali kekang kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah bapakku, doakan kepada Allah bagi kami, minta doa. Lalu Nabi selesai mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah, berikan barokah kepada mereka dalam rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Waghfir lahum warhamhum, ampuni dosa-dosa mereka dan rahmati mereka. Ini doa kita sebagai tamu kalau ketamuan, kalau kita bertamu kepada orang lain. Gitu ya. Jangan ditanya, itu kan jamu, bagaimana kalau kita bertamu tapi tesak kecelak-kecelak acan cai yang disajikan. Apakah mendoakan begini juga? Sejak sekarang saya wanti-wanti jangan tanyakan begitu. Wallahu a'lam, enggak tahu. Berikutnya doa bagi orang yang mau safar. Mau melakukan perjalanan jauh untuk apapun perjalanan tersebut. Bagaimana doanya diceritakan dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya rasulullah, inni uridu safaran fazawidni. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya mau safar, saya mau bepergian, berikan bekal kepada saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan takwa. Kala orang itu berkata, zidni, coba berikan tambahan yang lain lagi selain itu. Kata Nabi, waghafara dhambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Ini istighfar ya. Orang itu berkata, zidni, tambahkan lagi. Wa yassara lakal khaira haitsu kunta, dan semoga Allah memudahkan bagimu kebaikan dimanapun kamu berada. Inilah doa untuk orang yang mau safar. Kita umpamanya dia datang, saya besok pamit mau safar ke tempat yang jauh, kita doakan dengan doa ini, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhambak wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Inilah hadis yang sahih sebagaimana Syekhul Islam memuat hadis ini dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam sahih Al-Kalimut Thayyib. Ketujuh, istighfar ketika naik kendaraan. apapun bentuk kendaraannya. Kalau di zaman dulu kendaraannya binatang, kuda, unta, atau himar, keledai gitu ya, atau bagal atau yang sejenis itu. Kalau kita sekarang sepeda ontel, motor, mobil, kereta, pesawat, atau kapal laut umpamanya. Apa yang harus dibaca? Sebuah riwayat dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, syahidtu Ali bin Abi Thalib atadabatan liyarkabaha falamma wada'a rizlahu firkab qal bismillah falamma istawa ala dhahriha qal subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب عن أمين عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر ذنوب غيري. Kata Ali bin Rabi'ah, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib mendatangi kendaraannya untuk dinaiki. Ketika Ali meletakkan kakinya di rikab, saya nggak tahu apa terjemahan rikab, yaitu besi yang menggantung di tubuh kuda untuk diinjak lalu dinaiki. Apa itu namanya? Pelana mah yang diduduki di atas punggung kuda itu pelana. Ini pedal, pedal masa peda tuh. Pedal kuda gitu ya. Ketika meletakkan kakinya di atas pedal, Ali menjawab mengatakan bismillah. Tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillah. Ketika beliau sudah duduk tegak di atas punggung kuda, Ali membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Setelah itu kemudian beliau membaca alhamdulillah 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, kemudian membaca subhanaka, maha suci engkau. Inni dhalamtu nafsi, sungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri. Faghfirli annahu la yaghfiru dhunuba illa anta, maka ampuni aku karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Lalu Ali tertawa. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa? Mentertawakan apa? Gitu ya. Berkata Ali, aku melihat Nabi SAW dulu waktu masih ada, ini kan sudah meninggal nih, karena di zaman Ali menjadi khalifah, Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya sudah meninggal. Dulu aku melihat Nabi melakukan seperti yang aku lakukan, kemudian beliau tertawa. Makanya aku pun tertawa gitu ya. Lihat, lihat, para sahabat kalau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi, mereka melakukan dan bersikap persis seperti apa yang dilakukan atau sikap Nabi ketika berbicara atau menyampaikan hadis itu. Kalau Nabi selesai menyampaikan hadis dalam keadaan sambil mengelus-ngelus jenggotnya gitu ya, para sahabat ketika meriwayatkan hadis itu pun sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Kalau Nabi tertawa, maka mereka juga tertawa ketika meriwayatkan hadis itu seperti Ali. Kata Ali, dulu Nabi, aku melihat Nabi melakukan seperti yang aku lakukan lalu tertawa. Lalu aku bertanya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Rabbmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takjub terhadap seorang hamba apabila hamba tersebut berkata, ya Allah ampuni aku terhadap dosa-dosaku, dia mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain aku, kata Allah. Makanya Allah takjub. Dan inilah yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi persis diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis tersebut ke dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Inilah istighfar ketika akan naik kendaraan. Ada pantangan kedua setelah yang pertama, jangan lagi bertanya. Ya Ustaz, bagaimana kalau saya mau naik motor? Baca doa ini. Setelah doa ini lalu tertawa. Gitu ya. Setiap mau naik motor tertawa. Jangan ditanya ya. Kalau mau lakukan silakan. Dan saya tidak akan kaget, tidak akan aneh. Tahu hadis ini. Kalau antum mengamalkan hadis ini kan antum taunya juga dari saya di sini. Silakan mau diamalkan, saya gak akan kaget. Oh, setiap mau naik motor tertawa, mau naik mobil tertawa, naik kereta tertawa, naik pesawat tertawa. Oh, ada hadisnya ternyata, gak akan kaget. Kedelapan. Poin kedelapan, istighfar ketika terjadi gerhana matahari. Termasuk juga gerhana bulan ya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari, beliau bersabda, "Hadhil ayat allati yursiluha Allahu la takunu limauti ahadin aw lihayatihi walakin yukhawifu Allahu biha ibada. Fa idza ra'aytum syai'a min dhalik fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi." Ini kejadian gerhana ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah utus. Gerhana ini tidak terjadi karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Karena Nabi mengatakan begitu karena ada anggapan, oh gerhana ini terjadi karena kematian siapa? Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan punya anak laki-laki dari Maryatul Qibtiyah diberi nama Ibrahim. Itu Ibrahim usianya 13 bulan atau 11 bulan saya lupa. Dalam Ahkamul Janais ada dijelaskan usianya, pokoknya sedang lucu-lucunya itu, sedang menjadi kata orang Sunda mah jadi kembang buruan gitu ya, pika gemesin. Sedang lucu-lucunya kayak begitu tuh. Nangisnya lucu, tertawanya lucu, tidurnya lucu, jalannya lucu, ah, segalanya lucu itu. Jebeonya pun lucu. Jebeo itu apa? Ekspresi wajah ketika menangis tanpa suara. Itu jebeo namanya. Kalau orang sudah gede jebeo ih. Buruk ya, ketika sebelum. Tapi ketika anak mah lucu we, gitunya. Ah, sedang lucu-lucunya meninggal dunia. Nabi pun sampai nangis. Sampai-sampai itu Ibrahim wajahnya digalentoran. Digalentoran itu apa coba? Diciumi itu digalentoran, diciumi sambil tidak berhenti-berhenti terus. Itu namanya di apa tadi? Digalentoran, banyak kosakata bahasa Sunda tuh, catet. Digalentoran itu Ibrahim oleh bapaknya. Semuanya sedih, Nabi sedih, nangis. Sedang begitu kejadian gerhana. Para sahabat menyangka kesedihan Nabi diikuti oleh sedihnya alam. Alam pun ikut bersedih sampai gerhana tuh. Dihubung-hubungkan, ya. Dan ini yang membuat kaum orientalis di barat kagum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientalis itu orang kafir di barat yang mempelajari tentang budaya orang timur. Oriental itu kan timur. Dan salah satu budaya yang mereka anggap budaya orang timur adalah agama. Orang kafir di barat yang mempelajari agama Islam bari jeung keukeuh di atas kekafirannya, dia kafir mempelajari ajaran Islam, hafal Quran, andai bahasa Arab, hafal ribuan hadis. Mereka begitu. Bahasa Arabnya fasih, tapi tetap dalam keadaan kafir. Mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana kagum mereka. Karena apa? Ketika semua orang meyakini bahwa alam ikut bersedih terhadap kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad orang yang gila hormat, gila penghormatan, seneng ya. Tuh lihat hebatnya saya ya. Ketika saya sedih, alam pun ikut bersedih. Mana ada orang yang kayak begitu kan gitu ya? Kalau beliau gila hormat. Tapi beliau bukan orang yang gila hormat. Beliau langsung membantah bahwa gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Itu hanyalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hebat ini orang yang namanya Muhammad. Kagum mereka itu. Tapi tetap kafir. Dasar si kafir. Nah, jadi gerhana tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang, tapi Allah mau menakut-nakuti hamba-Nya dengan gerhana tersebut. Oleh karena itu, apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada syariat sholat gerhana yang disebut sholat kusuf atau khusuf, yang dilakukan sebanyak 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya terdiri dari 2 berdiri dan 2 ruku. 2 berdiri baca Al-Fatihah dan baca surat, lalu ruku, lalu berdiri lagi baca Fatihah lagi, baca surat lagi, lalu ruku lagi, i'tidal lagi, lalu setelah itu biasa sujud, duduk gitu ya, sujud, lalu berdiri. Di rakaat kedua sama juga begitu, baca suratnya yang panjang sampai gerhananya selesai bersamaan dengan selesainya sholat. Makanya karena gerhananya lama, mestinya sholatnya lama. Oleh karena itu, biasanya ya, orang-orang mengundang ustadz yang banyak hafalannya sehingga panjang. Kalau umpamanya hafalannya sedikit, paling ad-duha yang dibahas ya, 5 menit beres, gerhananya 5 jam. Setelah itu khutbah. Jadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini ada istighfar. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana, segeralah untuk berzikir, berdoa dan beristighfar. Itulah istighfar ketika terjadi gerhana. 9. Nah, ini istighfar pada malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri ma as'alu. Wahai Rasulullah, kalau kebetulan aku mengalami Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta kepada Allah? Berkatalah Nabi SAW, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan olehmu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Timbul pertanyaan, kenapa maaf? Tidak Allahumma innaka ghafurun tuhibbul ghafra umpamanya faghfirli. Kenapa enggak begitu? Kenapa tidak meminta ampunan tapi minta maaf? Adakah bedanya ampunan dengan maaf? Ada. Beberapa hari yang lalu kita sudah menjelaskan perbedaan antara maaf dan ampunan, sebab ada dalam ayat Surah Al-Baqarah ayat yang keberapa? Ayat keberapa? Terakhir. Terakhir itu ayat keberapa? 286. Wa fa'fu anna, apa namanya? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Ya. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu 'anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Jadi maaf diminta, ampunan juga diminta ya. Serakah. Tapi serakah terhadap ampunan dan juga maaf dari Allah bagus. Serakah kepada kebaikan bagus. Kepada ilmu, kepada pahala, kepada rahmat, kepada ampunan itu bagus. Jadilah orang yang serakah. Serakah kepada kebaikan dan jangan serakah kepada dunia. Nah, di sini dijelaskan innal afwa huna la yahtassu faqat bi afillahi subhanahu wa ta'ala an zalatina wa dhunubina wa khotoyana walakin al makna li kalimatil afwi akbar mimma dzukira. Nah, lihat. Maaf di sini tidak khusus hanya maaf dari Allah terhadap ketergelinciran kita, terhadap dosa kita, terhadap kesalahan kita saja. Enggak terbatas dalam hal itu saja. Tapi makna kalimat afu itu lebih besar daripada hal-hal yang disebutkan tadi. Tapi maaf itu ada tambahan makna. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 219. Kata Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Lihat, mereka bertanya kepada kamu apa yang harus mereka infakkan. Maka jawablah, maaf yang harus mereka infakkan. Loh, disuruh infak malah ditanya apa yang harus diinfakkan, jawabnya maaf. Pemberian maaf ini menunjukkan pemberian maaf kepada orang lain adalah infak. Ada orang bersalah kepada kita, kita maafkan walaupun dia tidak minta maaf, itu infak kita kepada dia. Makanya semakin banyak orang yang berbuat zalim dan salah kepada kita, semakin terbuka lebar kesempatan untuk infak dengan memberi maaf. Infak bukan hanya memberi harta loh. Tidak hanya memberi ide, memberi nasihat, memberi bantuan dengan tenaga, memberi maafun itu infak. Maka kalimat maaf artinya lebih dari sekedar yang dibutuhkan. Demikian juga ketika Nabi SAW menyatakan asyaratun minal fitrah, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Di antara fitrah itu disebutkan ya khitan, itu fitrah. Kemudian memotong kuku, itu fitrah. Kemudian memotong ini nih apa namanya, kumis, itu juga fitrah. Salah satu dari antara fitrah lah i'fa'ul lihya, memaafkan janggot. Loh, janggot juga dimaafkan, apa janggot bersalah? Enggak. Makna i'fa'ul lihya ai ziyadatul lihyah wa tawfiruha, yaitu memanjangkan jenggot dan membiarkan apa adanya sebebas-bebasnya sehingga tidak terbelenggu. Ini artinya i'fa'ul lihyah. Dari al-afu juga satu akar kata dengan maaf. Maka seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa ini, seolah-olah dia itu berkata, ketika dia berdoa dengan doa yang tadi ya, yang Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf maka maafkanlah aku. Seolah-olah dia itu berkata, ya Rabb, ya man sifatukal afu wa huwa at-tafaddul bi ziyadah fa akrimna min fadlika wa tafaddal alaina min abi mazidi ghufranika li dhunubina wa zalatina wa khotoyana wa tafaddal alaina bi an tubarik fi rizqina wa takhtimu bisolihati a'malina bisolihati a'malana wa tudkhiluna jannatakal lati wa'antana. Ah, ini makna dari doa ini. Nanti pernah beberapa saat yang lalu bagaimana syarah doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, ini syarahnya ya. Jadi syarah atau penjelasan doa tadi adalah, ya Allah, wahai zat yang salah satu sifatmu adalah pemaaf. Pemaaf itu tafadul biziyadah. Tafadul itu artinya memberi karunia dengan karunia yang lebih. Fa'akrimna min fadlika, maka muliakan kami dengan karuniamu. Wa tafadhal alaina bimazidi gufronika, berikan karunia kepada kami dengan tambahan ampunanmu terhadap dosa-dosa kami, ketergelinciran kami dan kesalahan-kesalahan kami. Wa tafadhal alaina, dan karuniakan kepada kami bi antubarika fi rizqina, dengan cara engkau berikan barokah pada rizki kami. Wa takhtimu bisolihati a'malana, dan menutup amal-amal kami dengan amal-amal yang solihat. Wa tudkhiluna jannatakal lati wa'antana, dan memasukkan kami kepada surgamu yang telah engkau janjikan untuk kami. Ini maksud doa innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah istighfar pada malam Lailatul Qadar. Kesepuluh, istighfar setelah beres menunaikan haji. Ah, sebentar lagi tuh haji, beberapa bulan lagi ya. Seminggu lagi kita sudah masuk bulan haji itu. Sebab bulan haji itu diawali dari bulan apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 72 hari lengkapnya itu. Zulhijjahnya juga bulan haji itu cuma 10 hari pertama saja. Jadi bulan Syawal seluruhnya bulan haji, Dzulqa'dah seluruhnya bulan haji, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu juga bulan haji. 72 total. Itu dikemukakan oleh Syekh Al-Fauzan di dalam Syarah Manasikul Umrah Wal Hajj. Sehingga maknanya orang yang mau haji lalu pergi menunaikan umroh untuk haji di bulan Syawal itu sudah masuk bulan haji dan dibolehkan. Tapi kalau umrohnya untuk haji sekarang bulan Ramadan, umroh untuk haji, maka enggak sah karena belum masuk bulan haji. Bagaimana istighfar setelah beres manasik haji? Karena hajinya nanti 2 bulan lagi, nanti ini juga kita akan bahas. Besok gak akan 2 bulan lagi besok, karena sekarang ini sudah hampir habis ini waktunya. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Nanti insyaallah istighfar ba'da manasik haji ini akan kita bahas besok pada sesi pertama. Sekarang masih tersisa waktu untuk tanya jawab kira-kira 6 atau 7 menit. Kita akan adakan sesi tanya jawab. Saya persilakan kalau untuk ada yang bertanya, silakan Pak. Penerima zakat, wajib zakat. Iya, dari istighfar ke zakat. Nanti zakat nanti akan kita bahas pada subuh besok mungkin ya, atau lusa, berkaitan dengan kewajiban zakat fitrah. Tapi gini, khawatir nanti ada halangan Bapak atau yang lainnya sehingga tidak hadir. Apakah mustahik orang fakir, orang miskin yang boleh menerima zakat, dia juga wajib zakat? Dijawab, ya wajib zakat kalau pada saat itu dia memiliki makanan atau bahan makanan pokok yang bisa dizakatkan. Dia juga wajib zakat semampunya, tapi kalau dia miskin nanti dia akan menerima yang lebih banyak lagi daripada yang dia keluarkan. Jadi jangan sampai begini, suatu keluarga miskin, keluarganya ada 5 orang, 5 orang umpamanya, dia punya beras 15 kilo, pas gitu ya, dia terkena kewajiban zakat, dikeluarkan 15 kilo, sebab satu orangnya umpamanya 3 kilo, sehingga 5 orang, 15 kilo, nah. Dia keluarkan zakat, ternyata dia dapat bagian zakat cuma 5 kilo. tekor ya. Ini enggak boleh, harus lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun wajib zakat, tapi nanti dia akan menerima yang lebih banyak daripada yang dia keluarkan. Wallahu a'lam. Dalilnya, penjelasannya insyaallah ba'da salat subuh nanti akan kita teruskan. Telah dijelaskan bahwa dalam berdoa harus diiringi rasa was-was dan takut tidak diterima doa kita. Lalu apa yang dimaksud berbaik sangka kepada Allah di dalam memohon doa? Apakah hal ini tidak kontradiktif? Iya, harus agak jeli mendengarnya, sebab ketika saya menjelaskan ini terlintas juga jangan-jangan ada salah paham seperti ini ya. Yang dimaksud dengan kita tidak boleh merasa yakin diterima itu bukan doa, tapi istighfar, tobat ya. Sebab pertanyaannya ketika saya menjelaskan masalah itu adalah tentang tobat. Dari salah seorang pendengar roja, kalau kita sudah tobat, apakah kita harus yakin bahwa tobat kita ini diterima atau tidak? Saya jawab tidak. Karena apa? Tobat termasuk salah satu amal soleh, dan kita tidak boleh yakin pede 100% amal soleh kita diterima, tapi harus ada rasa was-was. Itu tentang tobat, tentang istighfar. Berbeda dengan doa, Nabi SAW menyatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa bersungguh-sungguh, penuhi semua syarat diterimanya doa, setelah itu yakinlah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ya, berbeda dengan tobat. Jadi harus jeli ketika mendengarkan penjelasan. Bicara tentang tobat jangan diterapkan untuk doa dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Asmaul Husna yang mana yang sebaiknya diucapkan setelah doa sebagai berikut: Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Artinya ya Allah beri hidayah aku, wasaddidni luruskan langkah-langkahku, Allahumma inni as'alukal huda wassadad, ya Allah sungguhnya aku meminta kepada Engkau hidayah dan sadad. Sadad itu sikap yang lurus, yang tidak bengkok alias benar. Asmaul Husna yang mana? Begini, kalau ini doa diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan dalam doa ini Nabi tidak menutupnya dengan penyebutan Asmaul Husna, maka kita tidak menutupnya dengan Asmaul Husna apapun, karena Nabi mencontohkan demikian. Kecuali kalau semua doa sudah kita ungkapkan, salah satunya doa ini, boleh kita dan bagus untuk kita tutup dengan Asmaul Husna. Li'annaka antal ghafur rahim, li'annaka anta umpau al-hadi. Al-hadi itu apa? Yang memberikan petunjuk. Li'annaka antal hadi ila siratil mustaqim, dan seterusnya. Li'annaka anta li'annaka al-hadi ila aqwami ila aqwamil sirat atau ila aqwamis sabil, dan seterusnya, itu dibolehkan al-hadi. Ada sebagian orang yang membaca takbir 3 kali setelah salam dari sholat. Apakah ada dalilnya? Wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar ada dalil bahwa seusai salam takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu ya. Yang ada apa? Istighfar 3 kali. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu atau belum tahu. Sangka koreh kata orang Sunda ya. Belum terkoreh gitu tak. Atau mungkin benar-benar tidak ada, karena kita sudah banyak membahas kitab-kitab fikih tentang sholat puluhan tahun yang lalu sampai sekarang belum pernah menemukan itu. Jadi sebaiknya coba tanya kepada orang yang mengamalkan hal itu. Mungkin ada hadisnya tapi kita belum tahu, sehingga kita jadi tahu setelah bertanya kepada orang tadi. Kalau orang tadi ya menurutan karuhun urang baheula we, jangan diamalkan ya. Bagaimana hukum kentut di dalam masjid? Yang mana seseorang tersebut yakin kentutnya akan bau. karena belum buang hajat atau karena sebab lain. Hukum asal kentut mubah, boleh. Dan tidak boleh dilecehkan, tidak boleh ditertawakan. Sebagaimana suatu saat salah seorang sahabat kentut, lalu sahabat-sahabat lain melecehkannya. Kata Nabi, kenapa orang melecehkan sesuatu yang pasti dialami oleh dia sendiri? Kalau umpamanya kita gak pernah kentut sama sekali, lalu orang kentut, baru boleh melecehkan. Tapi kita suka gak? Tidak suka sih kan, osok. Jadi seperti itu. Cuma ini kembali ke uruf ya. Kalau memang bisa mengganggu kenyamanan orang, bisa membuat orang lain muntah, ya jangan, jangan terlalu diobral. Lari saja dulu ke WC, silakan buang di sana, lalu kembali lagi. Apakah ucapan berubahlah demi aku, atau aku berubah demi engkau, berubah jadi monyet atau apa, merupakan kalimat yang dapat menyebabkan perbuatan syirik? Ya gak akan mungkin bisa berubah demi siapapun. Oh, kalau merubah itu kelakuan gitu ya, bukan berubah wujud. Yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya bid'ah menjadi sunnah. Maka ya itu tidak boleh kalau karena orang, tapi harus karena apa? Karena Allah. Karena merubah buruk jadi baik ibadah, dan seluruh ibadah wajib dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baru itu bernilai ibadah. Ya, sampai sini saja. Nah, ini nanti disimpan untuk besok. Insyaallah besok kita berjumpa kembali. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.